Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja tuh perlu ilmu? Dengan ilmu, seseorang insya Allah bisa menguasai Medan. Ya, walaupun dia orang Bandung. Menguasain Medan. Walaupun dia orang Jogja. Atau gerak perannya orang Medan. Apa, Margente apa? Lubis. Lubis, bukan main. Sini. Biar kenal. Ini dia. Nah, ini fotografer gitu. Orang harus punya ilmu supaya bisa menguasai Medan. Kira-kira kalau lu bisa nyetir, ya enak gak nanti bawa mobilnya? Enak dong. Enak, gak bingung ya kan? Iya. Apalagi tahu jalan. Ilmu tentang jalanan, maksudnya tahu alamatnya, tahu apanya, ada GPS-nya juga. Ya ada GPS-nya. Iya, tak? Iya, sir. Bayangin sekarang, ente gak tahu cara nyetir. Dan gak ngerti jalanan. Kira-kira gimana tuh naik mobil? Nabrak dong. Nabrak, celaka, betul gak? Iya, sir. Dan mencelakakan orang lain. Sebenarnya saudara tuh ya, saudara kan tuh Islam ya, Muslim ya. Harusnya jangan berhenti belajar tentang keislaman dia. Nah, jadi orang Islam berhenti belajar tentang Islam. Ya enggak jadi Islam. Ente foto lagi. Iya. Yang di sini. Enggak jadi Muslim yang baik dong, ente enggak belajar. Belajar dong, termasuk tentang puasa. Udah tahu mau puasa, enggak belajar tentang puasa. Main masuk-masuk aja. Jangan begitu dong. Belajarlah niatnya bagaimana. Apa saja yang disunahkan. Ya toh? Apa saja yang diharamkan. Apa yang gak boleh. Amalan sunahnya apa aja ketika puasa dan seterusnya. Enak. Nah kalau setiap muslim bertanggung jawab atas ilmu keislamannya. Maka insya Allah dia akan jadi muslim yang baik. Dan seperti saudara ini sedang lakukan. Maka saudara ya. Sesungguhnya sedang belajar. Maka berbahagialah saudara. Mudah-mudahan ilmu saudara ini berkah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Rabbi zidna ilman nafi'an. Ya Allah, kami minta padamu. Mohon kepadamu. Tambahkan kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Pelajari juga tuh. Ya, kuliah online. Daftar di www.kuliahstriponline.com. Atau di www.wisatahati.com. Bayar tuh Ustaz, ya bayarlah untuk ilmu masa gak kebayar nanti. Mana sih ceritanya? Tapi kan duitnya buat kita bagi-bagi lagi gitu loh. Enak lah udah. Jangan suzon jadi orang. Daftar kagak ngomong ini ya. Ah ente mah jadi manusia. Menilai orang melulu kerjaannya. Ustaz jadi marah-marah tuh belum puasa. Aneh kan rekamannya belum puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.